السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya yang besar kepada kita, masih memberikan kita anugerah dan kasih sayangnya yang tiada tara. Dengan rahmat dan nikmat itu, dengan anugerah dan kasih sayang tersebut, kita menjalankan seluruh aktivitas kita, mulai dari aktivitas yang besar sampai aktivitas kita yang terkecil. Semuanya tanpa terkecuali tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa rahmat, nikmat, anugerah dan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmat dan nikmatnya adalah pertemuan kita kembali di udara di pagi hari yang berbahagia ini untuk senantiasa menimba ilmu dari kitabnya para ulama. Dan kita lanjutkan perjalanan ilmiah kita bersama kitab Ad-Da'u Wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahima jami'a ulama'il ummah. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, husnul dhann billah, di antara kesalahan-kesalahan jiwa di dalam permasalahan sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan adalah salah dalam husnul dhon, salah dalam menempatkan husnul dhon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, wa ketika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbih, dan kesalahan sebagian manusia ketika bersandar sebagian mereka kepada perkataan Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang Allah, tentang Rabbnya. Ana inda husni dhanni abdi bi falyazunna bi ma syaa. Saya sesuai dengan husnul dhann hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan husnul dhann hambaku kepadaku. Falyazunna bi ma syaa. Maka silahkan hambaku melakukan zon tentang diriku apapun yang dia inginkan. Hadis ini kata beliau, yakni ma kana fi dhannihi fa inni fa'ilun bih. Apa saja yang ada pada zon hamba terhadap Rabbnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan itu kepada hambanya. Hadis ini menjadi patokan sebagian orang untuk berbuat maksiat. Mereka menganggap bahwasanya dengan berhusnul dzan saja Allah akan melakukan yang terbaik kepada kita. Allah pasti melakukan yang terbaik kepada kita. Berhusnul dzan saja Allah akan mengampunkan dosa kita. Allah akan mengampunkan dosa kita. Berhusnul dzan saja Allah akan menjaga kita dari neraka. Maka Allah akan menjaga kita dari neraka. Berhusnul dzan saja bahwa Allah pasti meletakkan kita di dalam surga, di tempat yang sangat tinggi. Maka Allah akan melakukan itu kepada kita. Sehingga mereka tertipu dengan pola pemahaman yang seperti ini, dan kemudian justru rajin berbuat maksiat bersamaan dengan mereka mengatakan, cukup bagi saya husnullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan melakukan apa yang ia inginkan sesuai dengan zonku kepadanya. Inilah kesalahan sebagian kaum muslimin di dalam permasalahan ini. Wala raiba anna husnullah innama yakunu ma'al ihsan. Beliau mengatakan untuk membantah masalah ini atau pola fikir seperti ini dengan mengatakan, dan tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya usnul dhon itu sesungguhnya dia berteman bersama ihsan, kebaikan seorang hamba. Fa innal muhsina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, hasanal dhanna bi rabbihi, dia berbuat baik. Fa innal muhsina hasanul dhanni bi rabbi, sesungguhnya orang yang berbuat baik, dialah orang yang bagus, baik zonnya terhadap Rabbnya. Zonnya adalah an yujaziyahu ala ihsanihi. Zonnya terhadap Rabbnya, Rabbnya pasti akan memberikan balasan kepadanya atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wala yukhlifu wa'dah, dan Rabbnya pasti tidak akan mengingkari janjinya. Wa yaqbala taubatah, dan Rabbnya pasti akan mengampunkan dosa-dosanya. Ini yang benar. Beliau ingin mengatakan bahwa yang benar adalah husnullah itu bersahabat dengan Anda berbuat baik. Temannya dan sahabatnya adalah, berkawannya adalah dengan Anda berbuat baik. Anda berbuat baik, lalu Anda berhusnudzon kepada Allah, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Karena Allah berfirman, wama hal jazaul ihsani illal ihsan, apalagi balasan yang pantas untuk orang yang baik kecuali yang baik pula. Apalagi yang pantas untuk orang yang berbuat baik kecuali yang baik. Maka dia berbuat baik kepada Allah dan dia husnudzon, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik kepadanya. Dia berbuat baik kepada makhluk, menjalankan perintah Allah, dan dia berhusnudzon kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik kepadanya. Kemudian dia berhusnudzon, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Dia berhusnudzon, dosa dan kesalahan yang dia bertobat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya itu. Ini yang benar. Wa ammal musyi' al-musir alal kabair wal-dhulm wal-mukhalafat. Adapun orang-orang yang berbuat buruk, lawannya, yang istiqamah dan senantiasa di atas dosa-dosa besar dan kezaliman dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Fa inna wahsyatal ma'asi wadh-dhulmi wal harami tamna'uhu min husnil dhanni bi rabbih. Maka sungguhnya kehancuran maksiat dan kehampaan maksiat, kerancuan maksiat dan kezaliman dan hal haram yang dia lakukan pasti akan menghalanginya untuk berhusnudzon kepada Rabbnya. Wa hadza mawjudun fi syahid. Hal yang seperti ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita saksikan. Mari kita lihat. Fa innal 'abdal 'abiq al-kharij 'an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bihi. Sesungguhnya seorang hamba yang lari dari majikannya. Seorang hamba milik majikannya lalu dia lari. Ada kesempatan lari-lari dari majikannya. Al-kharij an ta'ati sayyidih. Keluar daripada kepatuhannya kepada tuannya yang telah memilikinya. Hamba adalah manusia yang dimiliki oleh manusia. Dan tuan adalah manusia yang memiliki manusia. Dan ini ada dari zaman dahulu kala. Baru satu abad terakhir dunia sepakat untuk menghapuskan hukum perbudakan. Budak, hamba. Budak yang seperti ini, yang lari dari majikannya, padahal dia wajib untuk patuh dan taat kepada majikannya, secara syariat dan secara hukum dunia, ketika itu, yang lari dan keluar dari tunduk dan patuh kepada majikannya, la yuhsinu dhan nabi. Hamba yang seperti ini, atau budak yang seperti ini, tidak akan pernah berhusnudzon kepada majikannya. Wala yujami'u wahsyatal isa'ah, ihsanu dhanni abadan. Dan perbuatan buruk, kerancuan daripada perbuatan buruk dan kengerian berbuat perbuatan buruk yang ada di dalam dada, perasaan tidak nyaman dalam perbuatan buruk itu tidak akan bersatu bersama husnul dhon selama-lamanya. Lihatlah hamba tadi yang lari dari majikannya. Pasti dia menghindar terus dari majikannya. Takut majikannya akan marah kepadanya, akan memukulnya, akan mengurungnya kembali, merantainya. Pasti itu yang dia lakukan ketika dia lari dan meninggalkan majikannya. Padahal tidak boleh itu dia lakukan. Dia ingin memerdekakan dirinya tapi tidak sanggup. Dan tidak menunggu orang-orang yang akan memerdekakan dirinya dari perbudakan. Namun belum ada orang yang datang, lalu tidak sabar, lalu dia lari. Cabut, lari. Sejauh-jauhnya. Pasti hamba yang seperti ini tidak akan pernah berhusnudzon kepada majikannya. Fa innal musyi'a mustawhishun biqadri isa'atih. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat buruk pasti akan merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya sesuai dengan kadar keburukan yang dia lakukan. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbihi atwa'uhum lahu. Dan manusia yang terbaik zannya terhadap Rabb-nya, orang yang terbaik zannya terhadap Rabb-nya adalah orang yang paling taat kepadanya. Ini diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, qala kama qala Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang ternama di kalangan tabi'in, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal. Wa innal fajira asaa dhanna bi rabbihi fa asaa al-amal. Sesungguhnya orang mukmin berusnudzon kepada Rabb-nya, maka dia membaguskan amalannya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat maksiat bersuudzon kepada Rabb-nya, maka dia pun memburukkan amalannya, melakukan amalan-amalan yang buruk. Ini perkataan yang agung, perkataan yang hebat dari seorang ulama. Orang mukmin dia akan berbuat baik karena dia berusnudzon kepada Allah. Perbuatan baiknya akan dibalas oleh Allah. Dan orang yang berbuat maksiat, dia berbuat buruk dan dia suuzon kepada Rabb-nya. Dan inilah yang pantas, itulah yang sepadan. Orang yang bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan maksiat-maksiat. Namun orang yang berhusnuzon kepada Allah akan melakukan ketaatan-ketaatan. Wa kaifa yakunu muhsinud dhanni bi rabbihi wa huwa man huwa syaridun anhu. Bagaimana mungkin akan bisa orang berusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia orang yang lari dari Allah? Halun murtahilun fi masakhitihi wa ma yughdibuh. Di dalam, di tempat dia berdomisili, di tempat dia bersafar, dalam perjalanan, selalu saja dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Rabb-nya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia akan berhusnudzon kepada Allah? Orang yang selalu berbuat maksiat. Fi rihali wa irtihali. Di tempat dia berdomisili, di rumahnya, tempat kerjanya, di kota tempat dia tinggal, berbuat maksiat. Dalam safar pun demikian. Asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini perkataan yang sangat kuat dari seorang ulama yang benar-benar nafidhul basari wal basirah. Dia melihat banyak manusia di dalam, di tempat domisilinya berbuat maksiat, dalam safar juga berbuat maksiat. Muta'arridun lila'natih. Selalu saja mempersiapkan dirinya untuk mendapat laknat dari Rabb-nya. Mempersiapkan dirinya, muta'arrid. Dihadapkan dirinya kepada laknat-laknat Allah. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ah. Sungguh telah remeh hak Allah dalam pandangan matanya. Telah remeh perintah Allah di hatinya. Fa'adha'ah. Maka dia menyia-nyiakan perintah itu. Maka dia menyia-nyiakan hak Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak tunaikan. Wahana nahyu alaih. Sementara remeh juga larangan-larangan Allah terhadapnya. Dia merasa larangan Allah itu larangan yang remeh. Tidak perlu harus diambil pusing. Tidak perlu harus dikhawatirkan dan semacamnya. Wa asarra alaih. Fartakabahu wa asarra alaih. Lalu dia langgar larangan-larangan itu. Bahkan justru dia komitmen dan konsisten di atas maksiat itu. Wa kaifa yuhsinu dhann bi rabbihi man barazahu bil muharabah. Bagaimana mungkin akan bisa beruznul dhann kepada Allah orang yang menantang Allah dalam berperang? Ada orang yang berani menantang Allah dalam berperang? Itulah keadaan pelaku-pelaku maksiat. Tidakkah Anda mendengar Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis? Dan Rasulullah SAW meriwayatkan hadis dari Rabb-nya, hadis Qudsi, tentang pelaku-pelaku riba. ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang pelaku-pelaku riba, afwan. Ayat di dalam Al-Quran tentang pelaku-pelaku riba. Allah katakan, fa illam taf'alu, kalau kalian belum tinggalkan riba itu, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka iklankan perang dengan Allah dan Rasulnya. Iklankan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kalian belum mau berhenti untuk meninggalkan perbuatan riba, silahkan kalian membuat pasukan lawan Allah dan lawan Rasulnya. Ini yang dikatakan oleh beliau. Bagaimana mungkin akan beruznullah kepada Allah? Orang yang barazahu bil muharabah, menantang Allah dalam duet. Mubarazah adalah lawan satu lawan satu. Ini mubarazah di dalam pertandingan, dalam pertempuran, di medan perang. Wa'ada awliya'ah, dan memusuhi wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah dia musuhi. Wawala a'da'ah, justru dia loyal kepada musuh-musuh Allah. Hadis Qudsi tadi yang saya maksud ini, ada wali Allah. Hadis Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, orang-orang saleh, nabi, sahabat, dan orang-orang saleh dari murid-muridnya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi berikutnya sampai akhir zaman. Barang siapa yang memusuhi mereka, faqad adantuhu bil harb, maka aku sungguh telah menabuh genderang perang dengan mereka. Apa yang Anda harapkan, wahai muslim, kalau Allah yang memerangi Anda? Apa yang Anda harapkan dari pasukan Anda kalau Allah bersama lawan Anda, pasukan lawan? Dan apa yang Anda takutkan kalau Allah bersama pasukan Anda, atau Anda bergabung dalam pasukan Allah, apa yang Anda takutkan? Maka bergabunglah dengan pasukan-pasukan Allah. Dunia ini pertempuran. Dunia ini peperangan. Dan peperangan itu terbagi dua. Ada peperangan lahir, batin, fisik. Dan ada peperangan batin. Ada peperangan lahir, fisik, jasad. Dan ada peperangan batin, peperangan akidah. Perang pola fikir yang benar dan pola fikir yang salah. Perang urat syaraf. Dan langkah lalainya kaum muslimin dari perang urat syaraf ini. Alangkah lalainya kita umat Islam Indonesia secara umum, bahwa kita diperangi oleh musuh-musuh Allah melalui sarana yang telah mereka siapkan untuk memerangi pola berfikir kita. Subhanallah. Sehingga lahir umat Islam, ada orang-orang di tengah kita umat Islam yang pola fikirnya 180 derajat bertentangan dengan agama Islam. Poin-poin dalam akidahnya bertentangan 180 derajat dengan agama Islam. Begini keadaan kaum muslimin sekarang ini. Ada orang yang benci melihat orang berjenggot. Benci. Benci melihat orang yang pakaiannya di atas mata kaki, laki-laki pakaiannya di atas mata kaki. Benci dia. Demi Allah, kalau turun Rasulullah dan hidup Rasulullah dan hidup dengan pola pakaiannya, dia pun pasti akan benci Rasulullah itu. Karena Rasulullah berjenggot. Dan Rasulullah SAW pakaian di atas mata kaki, bahkan setengah betis. Itu pakaian Rasulullah SAW. Namun tidak sedikit orang Islam yang benci pola pakaian seperti ini. Benci, benci. Sehingga mereka ketika melihat orang seperti itu, melecehkan. Sinis. Dan tidak sedikit yang kemudian dengan lisannya berani untuk mencemooh, walau di depan teman-temannya saya tidak terdengar oleh orang itu. Sesatlah. Ekstrimlah. Ninjalah. Terorislah. Subhanallah. Enggak ada hubungan antara jenggot dengan teroris. Tidak ada hubungan apa antara tidak isbal dengan teroris. Teroris hubungannya dengan pemahaman yang salah dan khilaf. Tidak ada hubungannya dengan lihaya. Lihaya adalah sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadis dikatakan, apabila membaca ayat di dalam sholat yang tidak jahar itu Nabi menggerakkan bibirnya dan para sahabat mengetahui itu dari jenggotnya yang bergerak, bergoyang. Berarti jenggot Rasulullah itu luar biasa, menjulur ke bawah, sehingga ketika mulut bergerak, jenggot itu bergoyang. Demi Allah, wahai kaum muslimin, kalau Anda benci orang-orang yang berjenggot, pasti Anda benci Rasul Anda kalau Anda bertemu dengan Rasul Anda itu. Dan apa nasib Anda kalau Anda benci kepada Rasul? Apa yang Anda harapkan dari dunia? Dan apa yang Anda harapkan nanti di akhirat kalau Anda benci kepada Rasul? Maka janganlah pernah melakukan aksi mengaku umat Rasul namun benci kepada apa yang diajarkan Rasul. Ini suatu hal yang sangat bertentangan, luar biasa. Tidak mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin bisa bersatu. Madu dan empedu tidak mungkin bisa bersatu. Madu itu manis dan obat. Empedu itu pahit. Racun. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin dia bisa berusnuzan kepada Allah sementara dia memusuhi orang-orang dicintai oleh Allah? Justru dia mencintai orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Wajahada sifata kamalih. Lalu dia ingkari sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah. Wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsah. Dia salah dhannya, buruk dhannya dengan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala buatkan untuk dirinya daripada sifat. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dibuatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang Allah daripada sifat. Wa dhanna bi jahlihi. Dan dengan kebodohannya dia mengira anna zahira dhalika dhalalun wa kufrun. Memahami nas-nas ayat dan hadis itu secara zahir tentang sifat-sifat Allah adalah kesesatan dan kekufuran. Ini bantahan beliau kepada orang-orang yang salah dalam asma wa sifat. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi man yadhunnu annahu la yatakallamu wa la ya'muru wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Bagaimana mungkin akan beruznullah kepada Rabb-nya? Orang yang mengira bahwa Rabb-nya itu, karena kesalahan dia dalam memahami asma dan sifat, dia mengatakan Allah itu tidak berbicara, tidak memerintahkan, tidak melarang, tidak ridho dan tidak marah. Allah mengatakan Allah berbicara dalam Al-Quran. Allah memerintahkan, Allah melarang, Allah ridho, Allah murka. Dia mengatakan tidak, tidak. Allah tidak berbicara, Allah tidak memerintahkan, Allah tidak melarang, Allah tidak ridho, Allah tidak murka. Dan barang siapa yang memahami itu secara zahir, maka dia adalah kesesatan dan kekufuran. Ada orang yang seperti itu. Pola fikirnya salah sekali dari Al-Quran. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّ مَنْ شَقَّ فِي تَعَلُّقِ سَمْعِهِ بِبَعْدِ الْجُزْئِيَاتِ وَهُوَ السِّرُّ مِنَ الْقَوْلِ. Telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang ragu di dalam permasalahan bahwasanya pendengaran Allah mencakup seluruh yang terjadi di permukaan bumi daripada juziyat, pekerjaan-pekerjaan apapun, sekecil apapun. Substansi apapun yang ada di permukaan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya, mengetahuinya. Dia ragu dalam masalah itu. Wa sirru minal qaul. Dan dia adalah suatu perkataan yang tidak kelihatan, sir. Di dalam hati. Namun Allah tahu. Allah katakan dalam surat Fussilat, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dalam surat Fussilat 23. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Dan itulah zon kalian yang kalian zonkan kepada Rabb kalian. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Yang kalian tampakkan kepada orang Allah tahu. Yang kalian sembunyikan kalian merasa Allah tidak akan lagi tahu. Itulah dhan kalian. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum. Itulah dhan kalian yang dengannya kalian dhankan itu kepada Rabb kalian. Ardakum. Dhan kalian itu telah membuat kalian binasa. Celaka. Zon kalian itu telah membuat kalian celaka. kalian mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang kalian lakukan daripada hal-hal yang tersembunyi. Fa asbahtum minal khasirin. Zon kalian itu membuat kalian celaka dan membuat kalian menjadi orang yang merugi. Fa haula'i lamma dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Dan mereka lah orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat, yaitu orang-orang yang mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka lakukan. Kana hadza isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Yang semua ini berangkat daripada su'udzan mereka dan buruknya persangkaan mereka kepada Rabb mereka. Fa'ardahum, buruk persangkaan itu telah membuat mereka celaka. Fa'ardahum dzalika dhann, buruk sangka itu telah membuat mereka celaka. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalih. Inilah keadaan seluruh yang menentang dan tidak menyetujui sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, wa nu'ta jalalih, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wa wasafahu bima la yaliqu bih. Lalu dia sifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhanna hadza annahu yudkhiluhu al-jannah, dan barang siapa yang mengira bahwa perbuatan ini akan membuat dia masuk surga, kana hadza ghururan wa khida'an min nafsihi, ini adalah sebuah ketertipuan, dan ini adalah sebuah ketertipuan dari dirinya sendiri, wa taswiran minasyaitan, dan ini adalah tipu daya daripada syaitan. La ihsana dhannin bi rabbi, bukan beruznul dhann kepada Allah, bukan berbaik sangka kepada Allah. Fata'ammal hadzal mawdi', perhatikanlah masalah ini, kata beliau. Perhatikanlah poin ini, perhatikan keadaan ini. Ini penting. Wa ta'ammal shiddatal haja ilaih, dan perhatikan juga bagaimana butuhnya kita kepada permasalahan ini. Bahwa yang beruznul dhann tidak akan berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat tidak akan bisa beruznul dhann. Yang lari daripada ketaatan, bagaimana mungkin dia bisa beruznul dhann kepada Allah? Wa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaqqunuhu bi annahu mulaqinillah wa anna Allah yasma'u wa yara makana wa ya'lamu sirra wa alaniyatahu wa la yakhfa 'alayhi khafiyatun min amrihi wa annahu mawqufun bayna yadayhi wa mas'ulun 'an kulli ma 'amil wa huwa muqimun 'ala masakhitihi mudayyi'un li awamirihi mu'attilun li huquqihi. Bagaimana mungkin bisa bersatu di hati seorang hamba yakinnya dia bahwa dia akan bertemu dengan Allah? Semua kita akan bertemu dengan Allah, wahai kaum muslimin dan muslimat. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa lari. Tidak ada. Wa ma hum anha bighaibin. Tak seorang pun di antara kalian yang absen untuk hadir di padang mahsyar. Barang siapa, bagaimana mungkin bersatu di hati seorang hamba, orang yang yakin bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar dan melihat apa yang dia lakukan di tempatnya, mengetahui apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia jaharkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dalam urusannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bersatu di hati seorang hamba, seorang hamba yang yakin bahwa dia akan berdiri di hadapan Rabb-nya, dan dia akan ditanyakan seluruh yang pernah dia kerjakan. Anda akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan berbicara langsung kepada Anda. Semua kita tanpa terkecuali. Ada masanya nanti di padang mahsyar, kita dipanggil satu persatu. Dan inilah keadaan yang paling berat. Inilah situasi yang paling darurat. Karena kita ketika menghadap Allah, kita yakin membawa pahala-pahala. Namun kita tidak yakin pahala itu telah diterima oleh Allah. Kita datang menghadap Allah, kita yakin telah berbuat maksiat. Namun kita tidak yakin telah ditapuskan dan diampunkan oleh Allah. Inilah keadaan kita menghadap Allah. Dan saatnya fase tanggung jawab. Seluruh kehidupan tanpa ada yang tertinggal akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Ini fase yang sangat berat. Inilah yang telah meneteskan banyak air mata orang-orang yang beriman. Inilah yang telah membuat banyaknya ciut nyali orang-orang yang kekar dan pendekar. Umar adalah seorang yang luar biasa, terkenal dengan kekuatannya, kegagah perkasaannya. Demikian juga dengan Khalid bin Walid, demikian juga dengan Abu Bakar, demikian juga dengan Abu Ubaidah bin Jarrah Ar-Ru'asi, demikian juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi begitu mereka mengingat masalah ini, semua mereka merengek, menangis bagaikan bayi, bagaikan anak kecil. Karena mereka sadar apa yang sedang mereka pikirkan. Mereka sadar apa yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka akhirnya menangis terisak-isak. Dan ini sifatnya para sahabat. Ini sifatnya orang-orang saleh. Mengingat hari pertanggungjawaban, mengingat hari berdiri di hadapan Allah. Maka nasihat saya di pagi hari ini kepada saudaraku, saudariku, berdirilah di hadapan Allah sekarang. Sekarang di dunia ini, sebelum Anda berdiri di hadapan Allah nanti di akhirat. Rajinkan diri Anda berdiri di hadapan Allah. Salat. Orang yang salat, dia sedang berdiri di hadapan Allah. Dan perbanyak salat di kala sendiri. Untuk Anda mengingat berdirinya Anda sendiri nanti di hadapan Allah dan tidak ada yang menemani. Barang siapa yang rajin berdiri di hadapan Allah sekarang ini di dunia, maka tidak akan berat berdirinya di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Barang siapa yang berdiri di hadapan Allah, rajin berdiri di hadapan Allah sekarang di dunia, maka akan mudah baginya berdiri di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Walaupun mudah itu bukanlah mudah, namun tidak sesulit orang-orang kafir yang tidak mau berdiri di hadapan Allah di dunia. Tidak sesulit orang-orang muslim namun benci masjid dan benci rukuk dan sujud. Tidak seperti orang yang memproklamirkan dirinya pengikut Rasul namun dia merasa mual ketika sholat, muntah melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini akan berat nanti apabila mereka berdiri di hadapan Rabb-nya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin orang yang yakin akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya satu persatu dengan apa yang atas apa yang dia lakukan. Bagaimana orang seperti ini, wa huwa muqimun ala masakhiti, tetap melakukan hal yang dimurkai Allah. Mudayyi'un li awamirih. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini menyia-nyiakan perintah-perintah Allah. Mu'attilun li huquqih. Dan mengabaikan hak-hak Allah. Wa huwa ma'a hadha yuhsinu dhanna bi rabbi. Bersamaan ini dia mengatakan saya berhusnul dhan kepada Allah. Wa hadha illa min khida'in nufus wa ghuril amani. Tidakkah ini bagian daripada tipuan-tipuan jiwa? Dan ini adalah tipuan-tipuan dari angan-angan. Ini tipuan angan-angan. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin bisa bersatu. Orang yang yakin akan berdiri di hadapan Allah, dia takut. Dia takut kepada Allah. Dia takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Karena nanti Allah akan bertanya kepadanya. Akan bertanya kepadanya. Anda akan ditanya oleh Allah. Anda akan ditanya oleh Allah detail kehidupan Anda. Bacalah hadis-hadis Nabi kalau Anda tidak percaya. Semua tanpa terkecuali. Baca Al-Quran sebelum membaca hadis. Semua kehidupan kita akan ditanya oleh Allah. Semua kata yang pernah Anda ucapkan, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Sebuah pendengaran telinga yang Anda sengaja untuk mendengarkannya, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh yang kepadanya tangan Anda bergerak, kepadanya kaki Anda melangkah, Anda akan ditanya oleh Allah. Akankah orang yang seperti ini mengatakan saya berhusnul dzan kepada Allah akan memperlakukan saya dengan baik lalu dia berbuat maksiat? Mustahil. Mustahilul mustahil. وقد قال أبو أمامة وقد قال أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف telah berkata Abu Umamah anak daripada Sahal anak bin Hunayf radhiyallahu anhu dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah Suatu hari saya masuk bersama Urwah bin Zubair ke rumahnya Aisyah. Dan Urwah bin Zubair adalah keponakan Aisyah. Karena Urwah bin Zubair adalah anak dari kakak Aisyah bernama Asma. Ayahnya bernama Zubair. Seorang tabi'in yang masyhur, bahkan salah satu ulama tabi'in. Dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah. Saya masuk bersama Urwah bin Zubair kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat. Berkata Aisyah, "Lau ra'aitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu." Andai kalian pernah melihat Rasulullah SAW suatu hari pernah sakit. Dalam sakitnya, yang akan bertemu dengan Rabbnya. Wa kanat indi sittatu danadir. Dan ketika Rasul itu sakit, di rumah saya sedang memegang harta hanya 6 dinar. 6 dinar, 6 kali 4 gram, lebih kurang 24 gram emas. 24 gram emas. Di rumah saya ada harta sebanyak itu ketika itu. Au sab'a, 6 atau 7. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Ketika sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku dan memerintahkan aku untuk membagi-bagi harta itu. Maksudnya membagi adalah memberikan, menafkahkan kepada kaum fakir, kaum miskin. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, berikan kepada orang yang meminta-minta. Qalat, berkata Aisyah, fashaghalani waja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta 'afahu Allah. Lalu saya terlalu sibuk mengurus sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak jadi membagi-bagikan harta itu kepada orang yang membutuhkan sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sehat. Tsumma sa'alani anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku tentang 6 dinar itu. Faqala madza fa'alti. Rasulullah berkata kepadaku, apa yang kau lakukan dengan 6 dirham itu? 6 dinar itu. Akunti farraqti as-sittata danadir? Apakah engkau telah membagi-bagikan 6 dirham, 6 dinar itu? Faqultu la wallahi laqad shaghalani waja'uk. Aku berkata, kata Aisyah, tidak wahai Rasul, belum aku bagikan 6 dinar itu. Belum aku bagikan, belum aku infakkan. Sungguh aku terlalu sibuk mengurus sakitmu wahai Rasul. Qalat fad'a biha. Kata Aisyah, Rasulullah menyuruhku untuk mengambil harta itu. 6 dinar itu. Rasul Aisyah tidak punya selain 6 dinar itu. Enggak ada harta lain selain 6 dinar itu yang dia miliki. Fa wada'aha fi kaffih. Rasulullah meletakkan 6 dinar itu di tangannya. Faqal. Rasulullah berkata, Rasulullah pegang 6 dinar di tangannya dan Rasulullah berkata, "Ma dhannu nabiyillah law laqiyallahu wa hadi indah." Apa gerangan yang akan dilakukan Allah kepada nabinya ketika nabinya akan kembali kepada Allah sementara masih ada 6 dinar ini di tangannya? Dia masih punya 6 dinar dan menghadap Allah. Apa gerangan yang akan dikatakan Allah kepada nabi itu? Apa gerangan yang akan dibuat oleh Allah kepada nabi itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sini kita mengerti kenapa. Kenapa ketika wafat Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan tidak ada dunia yang dia punya. Bahkan wafat dalam keadaan baju perang, baju besi beliau-beliau gadaikan kepada orang Yahudi. Beliau ingin kembali kepada Allah tanpa membawa dunia. Yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beliau ingin menghadap Allah. Tidak ada dunia yang akan beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah Rasul kita. Lalu di mana kita? Fayalallah ma dhannu ashabil kabair wa dhalama billah. Demi Allah, apa yang akan dipersangkakan oleh orang-orang pelaku dosa maksiat, pelaku dosa-dosa besar? Apa yang akan terjadi kepada mereka? Apa yang Allah akan lakukan kepada mereka? Dan apa yang dipersangkakan oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah? Idza laquhu, apa yang akan Allah lakukan kepada mereka nanti ketika Allah bertemu dengan mereka? wa madzalimul ibad indahum, dan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan terhadap hamba dia bawa menghadap Allah. Fa in kana yanfa'uhum qauluhum hasanna dhununa bik, apakah akan cukup bagi mereka, manfaat bagi mereka hanya mereka hanya mengatakan, ya Allah, ini dosa-dosa kami, ini maksiat kami, ini kezaliman-kezaliman yang kami lakukan, namun kami telah berhusnudzan kepadamu. Innaka lan tu'adzimana zaliman wala fasiqa, engkau tidak akan pernah mengadab kami walaupun kami melakukan kezaliman sebanyak apapun, kefasikan sebanyak apapun. Falyasna'il 'abdu ma syaa. Kalau begini cara berpikir, maka itu artinya hamba boleh melakukan apapun yang dia inginkan daripada maksiat. Walirtakib kullama nahahu anhu, dan hendaklah dia melakukan seluruh yang dilarang kepadanya. Waliyusinudzan dzannahu billah, lalu dia berhusnudzan kepada Allah. Fa inna nara la tamassu, lalu kemudian neraka tidak akan pernah menyentuhnya karena dia telah berhusnudzan kepada Allah. Apakah begini cara pemahamannya? Fasubhanallah, maha suci Allah. Alangkah jeleknya pemahaman seperti ini. La yablughul ghururu bil 'abd ma yablughul ghururu bil 'abd. Alangkah luar biasanya sampai ketertipuan ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Ibrahim liqaumi, telah berkata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin. Apakah sebuah dusta atas ilah-ilah ini selain Allah itu yang kalian inginkan? Ilah-ilah yang dusta, yang tidak benar, kalian jadikan ilah. Fama dhannukum bi rabbil alamin, apa dhan kalian terhadap rabbul alamin? Apa yang dilakukan akan dilakukan Allah nanti kepada kalian, wahai umatku? Begitu kata Nabi Ibrahim, kalian berbuat sesuatu yang salah, apa gerangan yang akan dilakukan Rabb kalian kepada kalian? Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, semoga mendatangkan manfaat, dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk terus berada di rihabnya para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita atas keteledoran kita, ketidakmengertian kita, kebodohan kita, kepapaan kita, dan kerakusan kita terhadap dunia. Wa sallallahu sallam baraka wa an'amala abdihi wa rasulihi Muhammad. Naam, jazakallah khair, kita ucapkan kepada Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan tausiah di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa pada fasal tentang memposisikan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun mudahan apa yang telah beliau terangkan memberikan pemahaman untuk kita semuanya dan membenarkan apa yang salah terhadap pemahaman kita selama ini. Baik, di sesi kedua ini kami sediakan waktu untuk antum semuanya, para pendengar dimanapun antum berada, waktu berinteraktif bersama Al-Ustaz di nomor 0812-684-20000 atau bertanya melalui pesan singkat di nomor 0811-75-30000. Baik, di sini ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bolehkah wanita merutinkan sholat Jumat bersama imam? Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barak. Tidak ada nas yang melarang wanita untuk berangkat sholat ke masjid, apapun jenis sholatnya. Tidak ada nas yang melarang. Oleh karena itu tidak boleh wanita dilarang ke masjid. Ini satu poin penting harus diketahui, bahwa tidak ada nas yang melarang wanita ke masjid. Justru bahkan sebaliknya, Allah katakan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah untuk mendekati masjid-masjid Allah. Jangan kalian larang. Itu artinya kalau kita memiliki istri minta izin untuk ke masjid, tidak boleh dilarang. Kalau kita punya anak perempuan ingin minta izin untuk keluar rumah untuk ke masjid, jangan dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Oleh karena itu pada dasarnya tidak ada larangan, itu suatu hal yang boleh. Namun ketika kita mengatakan boleh, ada sebuah pertanyaan lain yang harus kita tambahkan? Apakah itu yang terbaik? Karena boleh jadi yang boleh itu belum tentu yang terbaik. Makan bakso boleh. Setiap hari, setiap malam makan bakso terus. Makan makanan luar, nasi goreng, mie goreng, tiap malam seperti itu. Boleh, gak ada boleh. Apakah itu yang terbaik? Atau makan buah di malam hari? Jadi antara boleh dan ada yang terbaik ini tidak bertentangan. Ke masjid bagi wanita boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu yang terbaik bagi seorang wanita? Maka jawaban kita bukan itu yang terbaik untuk wanita. Yang terbaik dia memperbanyak berdiam diri di rumah. Dan kalau dia ke masjid, tidak ada yang bisa melarangnya. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya, masih dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan setelah orang-orang dan keluarga melarang saya menyampaikan dakwah sunnah? Ya, mohon pencerahan Ustaz, dari Iskandar di Petapahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan antum begitu luas. Kita tidak tahu dari sisi mana kita harus menjawabnya. Apatah lagi antum tidak memberikan contoh kasus. Namun nasihat umum kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk pembicara dan kita semua di pagi yang nanti yang berbahagia ini. Hendaklah setiap orang yang berdakwah kepada sunnah lebih dahulu membangun di dalam dirinya akhlakul karimah. Di dalam dirinya harus ditumbuhkan sifat pengasih dan penyayang. Di dalam dirinya harus ditumbuhkan sifat dermawan. Di dalam dirinya harus ditumbuhkan sifat peduli kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Di dalam dirinya ditumbuhkan sifat rela berkorban untuk kebaikan orang lain. Di dalam dirinya harus ditumbuhkan sifat bersabar dan tutur kata yang lembut. Jadikan semua ini pondasi berpijak untuk dakwah. Kenapa? Karena sebelum Allah menyuruh Rasulnya berdakwah, Allah hiasi dulu kehidupan Rasul dengan sifat-sifat yang mulia. Amanah, kejujuran, berbuat baik, tidak pernah menzolimi, peduli kepada yang membutuhkan, selalu membantu orang-orang yang berbuat baik, berbuat tanpa pamrih. Ini sifat Rasul sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Sifatnya seseorang lelaki bernama Muhammad, anak Abdullah, di kota Mekah yang belum lagi menjadi Rasul. Dan itu semua batu pijakan yang di atasnya dibangun dakwah. Oleh karena itu berdakwahlah dengan akhlakul karimah. Berdakwahlah dengan budi pekerti yang lembut, berdakwahlah dengan tutur kata yang lembut, berdakwahlah dengan sifat sabar yang sangat luas, berdakwahlah dengan lisan yang lembut dan tidak tajam. Akan tetapi kalau kita berdakwah kepada sunnah lalu yang tadi tidak kita pedulikan, maka orang akan menyalahkan sunnah karena kelemahan kita dan kekurangan kita yang banyak. Wallahu'alam. Tapi mudah-mudahan dapat dipahami oleh Al-Akh Iskandar di Petapahan. Nah, tadi sudah ada yang menelpon. Silakan diulangi kembali ke nomor 0812-684-20,000. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Ayub, silakan. Ya. Di dalam usaha anak Ustaz, anak sering mendapat uang tip dari pelanggan anak. Apakah uang tip dari pelanggan anak ini termasuk riba nih Ustaz? Usahanya apa Abu Ayub? Pijat. Ya. Itu saja Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Oh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud adalah akhuna Abu Ayyub yang kita kenal kepada dia, orang yang ingin kembali ke jalan Allah insyaallah, dan Allah berikan kepada beliau musibah di dunia dengan dicabut nikmat mata, lalu kemudian tetap berusaha untuk mencari rezeki yang halal, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi, dengan cara pijat, lalu kemudian setelah memijat pelanggan diberi uang, kalau itu yang dimaksud, itu bukan fee. Itu bukan fee, namun itu adalah jasa pijat. Akan tetapi, kalau seandainya dalam pijat itu ada tarif yang telah ditentukan oleh Abu Ayyub dan itu boleh dilakukan, misalnya satu kali pijatan 30 ribu misalnya. Kalau pola pijatannya seperti ini 30 ribu, lebih lagi, lebih banyak lagi 50 ribu. Sudah ada tarif dan telah sepakat dengan pelanggan. Kalau ini polanya ini 30 ribu, kalau ini polanya 50 ribu. Setelah itu rupanya, setelah diberikan 50 ribu, ditambah lagi oleh dia 20 ribu lagi. Apakah boleh? Jawabannya boleh dan bukan riba. Wallahu'alam. Tapi menurut yang dapat dipahami oleh Abu Ayyub yang bertanya. Ya, kita beralih ke pertanyaan SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah niat dalam hati yang buruk akan dihisab juga? Bagaimana maksud Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 dengan hadis bahwa niat buruk jika dilakukan dapat satu keburukan dan jika tidak dilakukan tidak berdosa? Ya, dari Abu Usama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada niat untuk berbuat buruk, lalu tidak jadi melakukannya, tidak melakukannya, itu tidak dihitung maksiat. Dan tidak bertolak belakang apa yang ada di dalam hadis dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhirna inna zina wa akhta'na. Ya Allah, jangan engkau azab kami manakala kami lupa atau manakala kami salah. Salah di sini adalah tidak bermaksud berbuat salah lalu keliru. Wallahu ta'ala alam. Jadi orang yang berbuat maksiat, ingin berbuat maksiat tapi enggak jadi dia lakukan, tidak dihitung sebagai dosa. Bahkan apabila dia tinggalkan karena mengharapkan ridho Allah, dihitung pahala. Namun dengan syarat. Dan syaratnya harus difahami. Yaitu dia belum melakukan usaha apapun untuk melakukan niat jahatnya itu. Namun kalau sudah ada usaha untuk melakukan niat jahatnya itu, namun Allah takdirkan tidak terjadi, itu adalah dosa. Dia ada keinginan untuk melakukan niat jahat, lalu telah berusaha, telah melakukan pengintaian, telah menggambar rumah orang, masuknya dari mana, dan malam ini dia sudah siap-siap dengan alatnya. Begitu mau ke sana, ternyata di sana orang pesta. Dia tidak tahu malam itu orang pesta. Nggak jadi. Berangkat, balik dia pulang. Itu dosa. Sudah ada usaha untuk melakukan itu walau enggak jadi. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, apabila dua seorang muslim sudah berhadapan dengan senjata mereka, dua orang muslim sudah saling berhadapan dengan dua pedang mereka, artinya sudah berkelahi dan masing-masing membawa senjata, fa innal qatila wal maqtula finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya di neraka. Sahabat heran, yang membunuh melakukan dosa, yang terbunuh kenapa juga harus masuk neraka? Lalu sahabat bertanya, hadzal qatil fama balul maqtul? Wahai Rasul, kalau orang yang membunuh kita bisa mengerti, lalu bagaimana kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, fa innahu yuridu qatla sahibah. Dia punya niat untuk membunuh sahabatnya. Sudah punya niat dan sudah punya usaha, namun keduluan pedang orang menembus dadanya sehingga tidak jadi. Seandainya pedang orang itu tidak lebih dahulu, tentu pedang dia yang kan menembus dada orang tersebut. Jadi sudah ada niat dan sudah ada usaha dan ini dosa. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dapat dipahami dari jawaban Al-Ustaz. Pertanyaan terakhir, ya meskipun masih banyak pertanyaan di sini namun keterbatasan waktu. Datang dari Abdullah di Panam. Assalamualaikum. Ustaz, ana takut termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut seperti dalam hadis. Jika ana tidak tersampaikan maaf ana kepada orang yang ana zalimi, tetapi ana telah bertaubat, apakah Allah masih mengampuni ana? Adakah amalan yang menghapuskan dosa kepada manusia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya seorang muslim pahalanya akan diambil oleh orang di padang mahsyar adalah sifat yang terpuji. Apalagi sampai dia khawatir akan bangkrut karena saking banyaknya orang yang dia zalimi. Karena di sana sini banyak orang hidup tidak pernah takut itu. Akan tetapi pertanyaannya adalah, kalau Anda pernah menzalimi orang lain dengan cara menghibahnya, dengan cara yang lainnya, lalu kemudian tidak sempat untuk minta maaf kepadanya, adakah cara lain untuk melakukan itu? Kalau Anda benar-benar serius dalam taubat Anda dan benar-benar meninggalkan ghibah itu, maka yakinlah bahwa Allah akan memaafkan dosa itu. Dan Allah pasti memiliki jalan keluar permasalahan Anda dengan orang yang telah Anda ghibahi. Namun anjuran para ulama adalah perbanyak doa terhadap saudara yang telah kita ghibahi. Perbanyak doa untuk dia. Sebagai kebaikan kita, balasan baik kita terhadap keburukan kita yang pernah kita lakukan kepadanya sementara dia tidak tahu. Lakukan juga kebaikan-kebaikan kepadanya sementara dia tidak tahu bahwa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Lalu perbanyak istighfar, perbanyak amal saleh, perbanyak perluas gudang amal saleh kita agar kemudian kita tidak bangkrut di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala terus membimbing langkah kita ke jalan yang paling dan paling dan paling dia ridhoi. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.